Ya. Masukina. Masukina di ajli. Masukina di waqaf. Ya, di ajli waqaf ya. Al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah fi'liyah fi mahalli la mahallaha min al-i'rab surat al-mausul. Aina al-a'id? A'idnya? A'iduhu dhamir mustatirun fil fil tahaq. Ya, mana? Wa ma bihil tahaq. Iya. Iltahak ya, pada iltahak kan itu yang lebih dekat. Iltahak huwa. Apa yang dia? Iltahak bih. Iya. Hi hanya kemana? Dhamir ha fi bihi a'id a'id ila nun. Iya, nun majmu'. Faftah wa qul laman bi kasrihi nathq. Faftah fa zaidah li tazyini lafad. Ya. Faftah fi'lu amrin mabniun 'ala sukun wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Wa qalla man bi kasrihi nathq. Ya. Wa qalla waw 'athifah. Qalla fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun 'ala fathi. Ya. Man ism mausulun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Bi kasrihi jar jar majrur ta'alliq mudhafun ilayh. Ya, muta'alik bi al-jar wal-majir, muta'alik. Muta'alik bi natok al-ati. Ya, natok. Natok fil madin mabniun al-fatih sukina al-waqaf. Ya. Fa'iluhu dhamir mustatirun fihi huwa. Taqdiru huwa ya'udilah man. Al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Lam hal lam al-arab suatu mausul. Ya. Al-jumlah silah mausul. Fima hal jar mubah fi'liyah. Wa qalla man fa'iliyah. Man fa'il betul. Nah di sini bisa enggak kalau dibawa kepada wawunya hal ya ini waqal laman dikasih napok bisa ya fathah lah dalam keadaan sedikit gitu yang dia mengkasrahnya ya wa nu nama jumain wa mabihil tahak faftah waqal laman dikasih napok ya coba di jelaskan dan ya nun pada jama' muzakkar salim dan yang mulhak dengannya maka fathahkanlah ya sedikit orang Arab yang mengucapkannya dengan kasroh. Ya, bagaimana ada penjelasannya? Penjelasannya hukum asal nun pada jamak mudzakkar salim di fathah. Ya, terus terkadang di kasroh karena syadz. Syadz. Ini luho di kasrohnya ini luho atau memang syadz dharurah syi'riyah? Yang rajih? Yang rajih menurut Ibnu Aqil dharurah syi'riyah. Iya, dharurah syi'riyah bukan lughah. Iya. Ada yang tambah lagi? Ada syahidnya? Yang di mana di situ datang yang mulhaq atau jamu dzakar salim dengan mengkasrah nunnya qaul syair arafna ja'faran wa bani abihi wa ankartu wa ankarna zanifa akharini ya san arafna ja'faran wa bani abihi wa ankarna zanifa akharini ini darurah syi'riyah ya ya kemudian masih ada yang ditambahkan? Penambahan nun pada jama mudzakkar salim dan musanna ada 7 pendapat tentang itu. Ya, gimana? Pak, ta'lil maksudnya? Penambahan nun pada jama. Oh iya. Alasan ya dari penambahan nun pada jama mudzakkar salim. Ya. Ada berapa pendapat? Ada 7 pendapat. Iya. Yeah. Pendapat yang pertama, pendapatnya Ibnu Malik bahwasanya itu ditambahkan untuk menghilangkan kesan idhofah. Iya, yeah, seperti dalam contoh? Idhofah. Seperti pada contoh? Ja'a ra'aitu bani Kurama. Ya, yeah, ra'aitu bani Kurama seandainya. Ya, yeah. Antum hilangkan nunnya bani Kurama, maka maknanya apa bani Kurama? Yang orang-orang mulia. Yang mulia siapanya? Ya orang tuanya. Ya. Sanai banina kuroma dengan nun ditetapkan maka yang mulia siapa? Banin. Ya, yang mulia baninnya. Ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama di tujuan dari tambahkannya nun pada jamak mudzakkar salim ataupun musanna adalah untuk menepis menghilangkan kesan idhofah. Kesan idhofah. Ya. Seandainya dibuang nunnya raaitu bani Kurama, ada kesan idhofah kan? Padahal terkadang mungkin antum tidak menginginkan idhofah. Ya, dengan ditambahkannya nun untuk selain mudzakkar salimnya atau raaitu bani na Kurama dengan adanya nun ini